gedhe ing Jawa Tengah wis rampung ambangun jero kutha tekan desa ngadesa saben dina minulya simpang lima gunung upacara keperluan umum simpang lima ria ing kutha Semarang. Simpang lima ria lapangan Pancasila Semarang memandang pranyata serba guna swasana rame rakyat gede atine ing Jawa Tengah wis rampung ambangun jero kutha tekan desa ngadesa saben dina minulya simpang lima